Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa ulmikum fid darain amin. An Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala atasailun imra'atan wa fi famiha luqmatun fa akhrajat al-luqmata fa nawalatha as-sa'il fa lam talbath an ruziqat ulaman. Falamma tara'ra'a ja'a dhibbu fahtamalahu fa kharajat ta'du fi athari dhibbi wa hiya taqul ibni ibni fa amara Allahu ta'ala malakan al-hikid dhib fajadaba as-sabiyya min fihi wa qala qul li ummihi Allahu yukri'uki as-salam qul hadhihi luqmatun bil-luqmah. Dari Ibnu Abbas diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, atasailun imra'atan, pengemis datang kepada seorang perempuan, wa fi fahmiha, dan di mulut perempuan itu ada satu suap makanan. Fa akhrajatil luqmata, maka dikeluarkan satu suap makanan dari mulutnya tadi itu. Fa nawalat hasail, diberikan kepada si pengemis. Ibaratnya enggak ada yang dia miliki lagi kecuali yang sudah ada di mulutnya. Ketika berada di mulutnya, ada seorang pengemis minta, dikeluarkan yang di mulutnya, diberikan kepada si pengemis. Diberikan kepada si pengemis. Bayangkan, makanan itu paling enak ketika apa? Tinggal sedikit. Ente kalau sudah tinggal sedikit, apapun itu hilang dari ente, pasti kewelo. Lek masih banyak itu mungkin biasa, tapi lek sekali titik, wis dieman-eman kali titik hilang. Waduh, gelonya luar biasa. Lek ini tinggal satu-satunya makanan yang dimakan, sudah ada di mulutnya, ada pengemis datang, dikeluarkan, dikasihkan ke pengemis. Falam talbath an ruziqat ulaman, tidak beberapa lama perempuan ini dianugerahi anak, dianugerahi anak laki-laki. Falamma tarara'a ja'dhibu fahtamalahu, ketika ditaruh anaknya, dia sibuk dengan yang lain, datang serigala mengambil anaknya. Datang serigala mengambil anaknya. Lah perempuan ini lari ngejar. Ta'du fi athari dhi'ib. Fakharajat, maka dia keluar. Ta'du lari fi athari dhi'ib, ngikuti serigala. Wahia tagul, sambil dia berteriak, ibni ibni, putraku putraku. Fa amara Allahu ta'ala malakan, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat, al-hikidhib, susul serigala itu. Susul serigala itu, perintahnya Allah kepada para malaikat, susul serigala itu. Dikejar sama malaikat, ditarik anak kecil itu atau diambil anak kecil itu dari mulutnya serigala. Serigala kan gak mungkin ngangkat, gendong. Mau gak mau ya dengan mulutnya. Diangkat anak itu dengan mulutnya, dibawa lari sama serigala. Ketika ibunya mengejar sambil berteriak, anakku, anakku, Allah memerintahkan para malaikat, kejar, ambil. Diambil sama malaikat dari mulutnya serigala. Selamat anaknya. Dikasihkan ke ibunya, Allah mengatakan kepada malaikat, "Qul li ummi," katakan kepada ibunya, "Allah yukri'uki salam, Allah kirim salam kepada kamu." "Qul," katakan kepada ibunya tadi itu, "Hadhihi luqmatun bil luqmah." ini balasan sesuap untuk sesuap. Tadi apa? Dia ngeluarkan apa? Dari mulutnya. Dia mau makan gak jadi diberikan kepada pengemis. Ketika mau dimakan serigala anaknya, diselamatkan sama Allah. Balasan dari satu suap yang dia keluarkan dari mulutnya untuk si pengemis. Balasan yang kontan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Balasan yang indah dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan apa? Bersedekah. Jadi ketika kita sedekah, sekalipun satu suap, mungkin itu tidak berharga, tidak mahal, akan tetapi sangat menguntungkan. Karena itu sedekah ini bisa menolak bala. As-sodaqah itu tadfa'ul bala. Sodaqah itu bisa menolak bala. Di antara buktinya yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana seorang perempuan yang anaknya hendak dimakan serigala tapi diselamatkan oleh Allah berkat sesuap yang di mulutnya dikeluarkan diberikan kepada si pengemis. Jadi katanya Allah, hadhihi luqmatun bilukmah. Ini sesuap, balasan sesuap yang kamu berikan kepada si pengemis. Kana al-Habib Umar bin Saggaf ma yakhruju min baitihi kulla yawmin illa ba'da an tasaddaqa bi syai'in qalilin aw katsir hatta ja'u ilayhi yawman wa huwa fid daras wa akhbaruhu anna ibnahu saqata wa ankasarat yaduhu qala lahum la'allahum ma akhraju sadaqata allati amartuhum biha fawajaduha fi at-taq faqala lahum min huna waqa' ma waqa' walau akhrajuha ma waqa'a syai' aw kama qal. Al-Habib Umar bin Saggaf, kebiasaan beliau tidak keluar dari rumahnya setiap hari kecuali bersedekah dengan sesuatu yang sedikit atau banyak. Kebiasaannya. Jadi kebiasaannya tidak pernah keluar dari rumah kecuali setelah bersedekah. Banyak atau sedikit dengan sesuatu. Entah itu uang, entah itu pakaian, entah itu makanan, entah itu minuman. Yang penting bersedekah, banyak atau sedikit. Itu kebiasaannya. Tidak keluar rumah kecuali setelah bersedekah. Di tengah-tengah beliau mengajar, hatta ja'u ilaihi yauman wa huwa fid daras. Datang beberapa orang kepada beliau, Al-Hayy Umar bin Saggaf ini, di saat beliau mengajar. Lah orang-orang yang datang ini memberitahukan bahwa putranya jatuh dan tangannya patah. Putranya jatuh dan tangannya patah. Gala lahum, Hai Umar bin Saggaf langsung berkata kepada orang-orang itu, la'allahum ma'akhraju sadaqata allati amartum biha. Nah, ini mungkin mereka belum mengeluarkan sedekah yang aku perintahkan. Mungkin mereka belum mengeluarkan sedekah yang aku perintahkan. Fawajaduha fitat. Mereka mendapatkan fitat di atas. Di atas rumahnya. Ya, bisa di apa balkon. Ya, di atas balkon itu. Faqala lahum min huna waqa' ma waqa'. Dari tempat inilah kejadian itu terjadi. Jadi jatuh dari balkon atau teras atas rumahnya, jatuh ke bawah sehingga tangan putranya. Walau akhrajuha ma waqa' syai'. Katanya Hai Umar bin Saggaf, kalau mereka mengeluarkan sedekah yang aku perintahkan saat itu, enggak akan mungkin terjadi sesuatu pun. Ini menunjukkan apa? Keyakinan mereka kepada apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu mereka membiasakan diri tidak keluar dari rumahnya kecuali setelah bersedekah. Khususnya di waktu pagi. Kenapa? Karena sedekah di waktu pagi itu kita pertama mendapatkan keselamatan, yang kedua mendapatkan doanya malaikat. Jadi setiap pagi malaikat itu berdoa. Setiap pagi malaikat berdoa, Allahumma ati munfiqan khalafa. Dalam doanya malaikat berkata, ya Allah, berilah orang yang berinfak, berilah orang yang bersedekah khalafa ganti. Berilah ganti. Gantenono. Apa yang telah keluar, mereka keluarkan. Dan orang yang tidak berinfak, tidak bersedekah di waktu pagi, justru didoakan oleh malaikat hilang. Wa'ati mumsikan talafa. Dan berilah orang yang tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, talafa, kehilangan. Ya mungkin kehilangan rezeki, mungkin kehilangan keuntungan, mungkin kehilangan harta dan yang lain sebagainya. Karena itu mereka sudah membiasakan tidak keluar di waktu pagi kecuali bersedekah untuk menolak bala, yang kedua untuk meraih doanya malaikat. Nah, doanya malaikat enggak sama dengan doa kita. Doanya malaikat jelas akan lebih diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya anna Umar bi majlis Mansur bin Ammar rahimahullah taala ghulamun mamlukun li ba'di tujjar. Fasami'ahu yaqul man a'ta hadzal faqira arba'ata dirahim da'awtu lahu arba'a da'awat. Wa kana ma'al ghulam arba'atu dirahim ba'athahu maulahu liya'khudha lahu biha hajatan. Pernah ada seseorang budak, diriwayatkan ini. Seseorang budak pemiliknya adalah orang kaya. Pemilik budak ini orang kaya. Budak ini ngelewati majelisnya Mansur bin Ammar. Nah, ketika itu Imam Mansur bin Ammar bikin pengajian. Di tengah-tengah pengajian itu, ketika si budak ini lewat, Mansur bin Ammar mengatakan, siapa yang memberi orang fakir ini 4 dirham, aku akan mendoakan untuknya 4 doa. Siapa yang memberikan orang fakir ini 4 dirham, aku berikan untuknya 4 doa. Lah kebetulan budak tadi itu yang hanya lewat untuk ke pasar mendengarkan apa yang dikatakan oleh Mansur bin Ammar, lah budak itu dikasih uang 4 dirham. Disuruh ke pasar untuk beli sesuatu oleh majikannya. Ba'athahu maula, dikirim oleh tuannya. Liya'khudha lahu biha hajatan. Untuk dia membeli atau mengambil bagi tuannya dengan uang 4 dirham itu hajatan, kebutuhan. Akhirnya karena dia megang 4 dirham si budak tadi ini, mendengarkan katanya Imam Mansur bin Ammar akan didoakan 4 doa, gak mikir dia. Uang 4 dirham itu dikasihkan si fakir tadi itu yang diperintahkan oleh Imam Mansur bin Ammar, dikasihkan uangnya 4 dirham. Bukan uangnya dia padahal, uangnya majikannya, uangnya sayyidnya. Tapi karena dia ingin meraih doa tadi itu dari Imam Mansur bin Ammar, wes dikasihkan, pulang ke sayyidnya enggak bawa apa-apa. Mau beli gimana dia? Uangnya enggak ada habis. Sudah dikasihkan. Pulang enggak bawa apa-apa. Majikannya tanya, "Loh, kamu tadi aku beri 4 dirham untuk beli sesuatu, mana?" Diceritakan, "Aku enggak jadi beli." "Loh, kenapa?" "Ya tadi pas kebetulan aku mau beli, aku lewat majelisnya Imam Mansur bin Ammar, dia mengatakan siapa yang memberikan orang fakir 4 dirham, orang fakir yang ada di situ 4 dirham, aku akan mendapatkan 4 doa." Akhirnya katanya sayyidnya, "Apa 4 doa itu? 4 doa itu apa?" "Yang pertama," katanya Imam, katanya budaknya, "yang pertama an yukhallisanillahu minarriq." Doa yang pertama membebaskan aku dari kebudakan. Membebaskan aku dari kebudakan. Jadi aku menjadi orang yang bebas. subhanallah, dimerdekakan. Dimerdekakan sama majikannya itu. Wis, kamu merdeka, bebas. Terkabul ini doa pertamanya. Yang kedua, an yukhlifallahu alayya darahim. Allah menggantikan untukku beberapa dirham. 4 dirham dikeluarkan, didoakan Allah mengganti 4 dirham untukmu beberapa dirham. Akhirnya katanya majikan, laka arba'atu arf dirham, buat kamu 4.000 dirham. 4 dirham diganti menjadi 4.000 dirham. Oleh siapa? Oleh majikannya yang telah memerdekakannya. Wis dimerdekakan gratis, dikasih uang 4.000 dirham. 4.000 dirham. Yang ketiga, an yatubullahu alayya wa alaik. Dia mendoakan untuk Allah menerima taubatku dan taubatmu. Taubatku, yaitu taubatnya si budak, dan taubatmu, taubatnya majikan. Faqala inni tubtu ilallah. Kalau begitu aku bertobat kepada Allah. Yang keempat, an yaghfirallaha li walaka walil mudzakkir walil qaum. Allah mengampuni untukku, untukmu, dan orang yang mengingatkan, dan orang-orang semuanya. Hanya katanya si majikan, amma hadhi falaysat ilayya. Kalau ini bukan untukku. Falamma nama rajul, ketika tidur majikannya, ra'a fi manamil haqqa, bermimpi bertemu dengan Allah. Aturaka taf'alu ma ilaika wala af'alu ma ilayya? Katanya Allah, apakah kamu memiliki pendapat yang kamu lakukan untuk tidak untuk apa? Tidak untuk tidak untukmu, dan aku tidak melakukan apa yang untukku. Maksudnya apa? Allah mengampuniku, mengampunimu, dan mengampuni orang-orang yang mengingatkan dan orang yang lain. Katanya dia, wah kalau ini bukan untukku ini. Bukan untukku, katanya dia. Loh, ketika tidur Allah langsung menegurnya. Apakah ada orang yang melakukan kebaikan untukmu, kemudian kamu melakukan kebaikan untuknya, aku gak melakukan kebaikan untukmu? Siapa kamu wira, aku gak akan membalasnya. Qad ghafartu laka walil gulami walil mudzakir walil qaum. Jadi katanya Allah dalam mimpinya, aku telah ampuni untukmu, untuk si budak tadi itu, dan orang yang mengingatkan, dan kaum semuanya. Dari manfaat apa? Sedekah. 4 dirham. Pertama didoakan bebas dari kebudakan, akhirnya menjadi orang yang bebas. Mendapatkan gantian, diganti 4.000 dirham. Kemudian tobatnya diterima, akhirnya bertobat diterima oleh Allah, dan bahkan mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini semuanya diantara keistimewaan sedekah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala membiasakan kita bersedekah setiap hari, walaupun dengan jumlah yang kecil, dengan ukuran kemampuan kita, sebagaimana para salaf melakukan dan mengerjakannya. Amin Allahumma. Amin wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.